semua ini di luar kendali. Ku tak tahu apa yang kita cari. Hatiku bertanya, mungkinkah ku jalani hidup tanpa cinta, tanpa dirimu? Haruskah ku relakan keadaan ini, meski tak mampu ku hidup tanpamu? Oh, telah ku sadari can go.